خصوصا لمؤلف هذا الكتاب لأن الله بهم يفتح علينا فتوح العابدين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى حضرة النبي الفاتحة. Dibaca aja biar mudah wong artinya. Ya Allah, wujudkan kami, keluarga kami yang kecilnya itu, putnotnya doa itu enggak ada artinya memang itu. Ya Allah, wujudkan kami, keluarga kami, anak kami, mudahkan untuk bisa ziarah ke Mekah dan ziarah ke Rasulullah dengan kebesaran Ratib Haddad dan yang mengarang. Itu maknanya begitu. Maknanya, ya Allah, sampaikan kami, keluarga kami, anak kami untuk berziarah ke Ka'bah, ke Mekah, dan berziarah ke Rasulullah dengan keagungan rahasia di balik bacaan Ratib Haddad dan juga dengan ketinggian derajat yang mengarangnya, Imam Al-Habib Ibnu Haddad. Itu begitu. Yang ada bacaannya yang footnote-nya biar kita ngawali mentor safar juga. Enggak apa-apa, biar cepat kita dikasih mudah. Itu nanti Allah punya cara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa mimman qala fihim. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum min ad-dajjali. Dan dia, orang yang ketiga ini, termasuk dari orang yang pernah bersabda tentang mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku itu min ghairi dajjal, dari selain dajjal, akhwafu alaikum, lebih ditakuti atasmu diketimbang daripada ketemu dajjal. Fakila, maka ditanya Nabi, wa ma huwa ya Rasulullah, siapa dia selain dajjal yang paling kau takuti itu ya Rasulullah? Faqala, Nabi jawab, ulama usui adalah ulama yang jahat. Wa hadza li anna dajjala ghayatuhul idlal. Penjelasan ini karena bahwa dajjal itu tujuannya udah pasti menyesatkan. Wa mithlu hadzal alimi, adapun semodel orang alim ini, wa in sarafan nasa 'anil dunya bi lisanihi wa maqalihi, meskipun ia memalingkan manusia dari dunia lewat lidah dan ucapannya, wawada in lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi, maka dia itu menyeru, mengajak mereka kepada dunia lewat amaliyah dan al-ihwali. Walisanul hali afsahu min lisanil maqal, bahasa praktek itu lebih tajam daripada bahasa tutur kata. Watiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali am yalu minha ilal mutaba'ati fil aqwali. Karakter manusia itu untuk membantu mengikuti pada praktek lebih cenderung kepada daripada mengikut pada tutur kata. Fama afsadahu hadzal maghruru bi a'malihi aktsaru mimma aslahu bi aqwali. Maka apa-apa yang membinasakan dia oleh orang yang terpedaya ini dengan amaliannya, yaitu lebih banyak ketimbang daripada apa yang ia perbaiki dengan tutur katanya. Illa yastajribul jahilu ala ragbati fid dunya illa istijarati ulama. Karena bahwasannya tidak berani orang bodoh untuk gemar pada dunia melainkan dengan beraninya ulama. Faqad sara 'ilmuhu sababan li jar'ati 'ibadillahi 'ala ma'asihi. Maka sesungguhnya menjadilah ilmunya sebagai sabab bagi beraninya hamba-hamba Allah atas mendurhakai Allah. Wa nafsuhu al-jahilatu mudillatan ma'a dzalika. Dan menjadilah nafsunya yang jahil, yang bodoh, yaitu memperdaya, menarik serta yang demikian itu. Temanihi wa turajjihi, sesekali ia mengangan-angan dan sesekali ia mengharapkannya. Wa tad'uhu, dan mengajaknya, ila an yamunna 'ala Allahi bi'ilmi, kepada bahwa ia menghitung-hitung atas Allah dengan ilmunya. Wa taqayyala ilaihi nafsuhu, dan berkhayal kepadanya oleh nafsunya, annahu khairun min katsirin min 'ibadillah, bahwa dia lebih baik dari kebanyakan orang di antara hamba-hamba Allah. Fakun ayyuhat talibu minal awal, maka hendaklah engkau menjadi wahai penuntut ilmu minal fariqil awali, dari kelompok pertama. Wahdar an takuna minal fariqil sani, hati-hatilah, jauhilah bahwa kamu termasuk dari kelompok kedua. Fakam min musawifin ajalahul ajalu qabla taubati faqasir, maka berapa banyak orang yang mengentar-entar menanti-nanti beribadah datang kepadanya oleh ajalnya sebelum taubat, maka ia jadi merugi. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna minal fariqil salih, hati-hatilah kemudian hati-hatilah bahwa kamu termasuk dari kelompok yang ketiga. Fatahlika halakan la yurja mahu falahuka, maka menjadilah kau binasa dengan kebinasaan yang tidak diharapkan bersamanya kebahagiaanmu. Wa la yuntadharu salahuka, dan tidak dinanti kebaikanmu. Fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarribi biha nafsi, maka jikalau kamu bertanya kepadaku, maka apakah bidayatul hidayah itu, permulaan hidayah itu, agar aku menguji coba dengannya akan diriku. Fa'lam anna bidayatah zahiratul taqwa, maka ketahuilah bahwa permulaan hidayah adalah zahirnya taqwa. Wa nihayatuha batinatul taqwa, adapun ujungnya hidayah adalah batinnya taqwa. Fala'aqibata illa bittaqwa, maka tidak ada ujung yang baik melainkan dengan taqwa. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan tidak ada hidayah melainkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa ibaratun an imtizali awamirillahi ta'ala wa jatinabi nawalihi. Taqwa adalah satu ungkapan tentang menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Fahumah mismani, maka yang itu ada dua bagian. Wala ana ushiru alaika bijumalin muhtasaratin, nah aku sekarang berisyarat menunjukkan kepadamu dengan beberapa kalimat yang ringkas. Min zahir ilmi taqwa, dari zahirnya ilmu taqwa. Fil qismaini jami'an, pada dua bagian secara keseluruhan. Wa ulhiku kisman sadisan, dan aku tambahkan bagian ketiga, liyasira hadzal kitabi jami'an mughniyan, agar menjadi kitab ini lengkap lagi mencukupi. Wallahu musta'an, dan Allah tempat dimintai pertolongan. Segini dulu jamaah, kajian kita masih mukadimah daripada kitab Bidayatul Hidayah, belum memasuki materi. Nanti materinya besok kepada pertemuan mendatang bagian pertama. Ini masih mukadimah. Kata Imam Ghazali bahwa orang itu dalam masalah menuntut ilmu, rajin ke majlis ilmu, ada tiga. Kemarinnya begitu. Yang pertama, orang benar-benar menuntut ilmu agar supaya menjadi bekal menuju akhirat. Sebab dunia bukan segala-galanya, ada kehidupan lagi sesudah kematian. Kenapa Yasin dibaca ketika orang meninggal? Kenapa Yasin menjadi apa ya, bacaan rutin masyarakat? Yang sampai ada orang kritik, kenapa sih Yasin mulu? Emang gak ada surat lain apa? Orang meninggal tuh bacanya Yasin. Baca dong ayat-ayat kematian biar cocok. Jangan Yasin mulu. Ah, dia tidak baca itu terjemah. Justru Yasin itu ayat yang di atas 50% berbicara kematian dan kehidupan sesudah kematian. Itu yang menyebabkan kenapa Nabi Iqra'u ala mautakum Yasin, baca untuk orang yang telah meninggal di antara kamu surat Yasin, bacain. Itu karena begitu nanti banyak hikmah. Ada orang yang menuntut ilmu niatnya ilmunya jadi bekal menuju akhirat. Sebab ibadah mau bagaimanapun tingginya, apa haji, apa sholat, apa zakat, apa puasa, semuanya tidak bisa dia naik tinggi bendera itu tanpa ada dasar ilmu. Jadi kita duduk di majlis ilmu, ada orang niatnya mau berbenah diri supaya ibadahnya benar, tidak ada niat lain. Duduk di majlis ilmu supaya mendandani jiwa, bukan untuk ngata-ngatain orang, bukan untuk jelek-jelekin orang yang tidak ngaji, tapi untuk mensyukuri nikmat akal. Tuhan kasih akal, masa kita tidak kita syukuri? Kalau binatang gak ngaji ya wajar, sebab dia tidak punya akal. Jadi bagaimana dia mau mensyukuri, wong akalnya enggak ada. Binatang enggak sholat, ya wajar. Sebab itu dia tidak apa namanya punya akal untuk membedakan. Makanya ada kisah menarik zaman dulu dalam legenda tuh, dalam kisah-kisah rakyat, ada suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kebo anaknya langsung bilang sama mamanya, loncat. Anak kebo dengar azan naik di atas punggung kebo, dia bilang sama emaknya, mak suara apa itu? Kata emaknya jawab, itu suara azan memanggil manusia muslim untuk sholat. Begitu kata si anak kebo. Udah begitu azan berhenti, dia turun dari punggung ibunya itu, kemudian lihat orang pada berduyun-duyun pergi ke masjid rame-rame itu pakai baju putih, kaget juga anak kebo, loncat lagi. Tuma, mengapa itu orang rame-rame itu? Kata si ibu kebo bilang, nah itu orang pada mau sholat sebagai mensyukuri nikmat akal. Kata si ibu kebo jawabnya kepada anak kebo, si anak kebo ini dia punya perasaan, mak kalau begitu kita sholat saja. Kalau begitu, kata anak kebo, biar kayak orang-orang tuh. Ibu kebo itu jawab, kata si ibu kebo, wanda kita bangsa kebo, kalau bangsa kebo mah tidak sholat biar dengar azan juga. Begitu kata ibu kebo. Jadi akhirnya orang-orang yang dengar azan kagak sholat tuh persis kayak bangsa kebo. Itu begitu. Ini dia ngaji enggak begitu, dia ngaji mau dia niat amali. Orang yang kayak begini orang yang beruntung. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok kedua, ada orang yang dia menuntut ilmu, nyari ilmu, tujuannya biar dia dapetin sesuatu di dunia. Niatnya biar dia dapat pangkat, dapat kedudukan tinggi dan lain sebagainya. Niatnya begitu tuh. Yang kayak begini, nomor dua, dia tidak menyadari niat itu kurang baik. Kalau dia menuntut ilmu, yang lurus saja. Urusan hasil selain sama pusat. Urusan kita belajar. Talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu wajib. Masalah derajat, masalah itu bukan urusan kita. Rizki sudah diatur sebelum kita lahir. Tuhan sudah catat dan rapi itu catatan itu. Apa itu? Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apapun dia sudah dicatat rapi. Sebelum lahir Udin, belum lahir, belum ada dia, emaknya aja belum ada. Nabi Adam aja belum lahir, bakal ada orang namanya Udin, bapaknya namanya Ahmad. Ini orang begini, rezekinya begini, udah diatur. Tugas kita jalanin program Tuhan. Itu tugas kita, yaitu tugas kita buka warung, berangkat kita keliling-keliling, bawa taksi, ngojek, itu tugas kita. Masalah dapetin penumpang dari angkot kita, orang pada beli di warung kita, itu bukan tugas kita lagi. Tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita mah hanya mencari, itulah tugas manusia, hanya ikhtiar, bukan memutuskan. Kita tugasnya buka warung, mutauhidkan begitu. Untung tidak wajib, yang wajib usaha. Untung itu bukan urusan kita. Berhasil, lulus bukan urusan kita. Urusan kita belajar dengan serius. Itu yang disuruh tugasnya adalah begitu. Tarik keputusan Allah. Berapa banyak yang titelnya tinggi jadi profesor, kadang hidupnya miskin, yang melarat pun enggak sedikit. Yang SD enggak lulus malah usahanya tambah maju. Memang rezeki bukan urusan kita dan bukan urusan ijazah. Begitu tuh. Itu bukan urusan ijazah. Banyak yang ijazahnya tinggi nanggur juga. Yang enggak usaha malah yang enggak punya ijazah, saya punya kawan begitu. Dia punya apa itu warnet. Enggak sekolah, karyawannya S1. Begitu itu biasa. Yang kayak begitu-begitu itu hal biasa. Yang kayak-kayak itu masalah rezeki Tuhan atur. Tugas kita nyari, tugas kita dari apa yang Allah bagi. Bumi diciptakan buat kita. Segala sesuatu perangkat sebelum kita lahir, kebutuhan kita itu semuanya sudah Tuhan berikan. Tinggal kita nyari. Semuanya begitu. Semuanya. Kita jangan sampai kalah sama ayam. Ayam yakin. Dia enggak sekolah, dia enggak punya akal, tapi dia bisa hidup sebab dia yakin sama Allah. Tugasnya adalah kakinya korek-korek aja, ntar juga ketemu. Itu makan, itu begitu. Jadi usaha. Ada orang yang nomor dua niat ilmunya, niatnya dunia. Ini kurang bagus, begitu. Nah, yang paling parah yang ketiga, kata Imam Ghazali, yang ketiga adalah orang yang menuntut ilmunya adalah yang telah dikuasai oleh setan, ilmunya dipergunakan untuk pokok. Ilmunya dipergunakan untuk mengelabui manusia. Sarjana hukumnya banyak, tapi yang malah sarjana hukum terjebak oleh hukum. Ilmunya tidak digunakan untuk membantu orang menyelamatkan diri dari hukum, tapi ilmunya untuk meloloskan orang yang sudah pasti terjerat hukum biar lolos dari hukum buat pokrol. Adil orang yang begitu ilmunya. Jadi akhirnya murni duniawi. Begitu. Yang kayak begini amat sangat tercela. Begitu. Orang yang kayak begini ilmunya buat dunia murni, tertipu pangkat, dia merasa tinggi dengan pangkat. Ada kalanya dia ulama, ada kalanya dia guru, ada kalanya dia sesepuh dan lain sebagainya. Yang ditokohkan perasaan dia dengan orang hormat-hormat tinggi di mata Allah, perasaan dia padahal amat yang dia tidak seperti apa yang ada. Ini orang adalah pernah baginda Rasul, kata Imam Ghazali, ini materi kita tadi buat pembukaan menuju materi kita. Rasul pernah bersabda, kata Nabi, ana min ghairi tajali ahwafu alaikum minat tajal. Nabi itu amat sangat takut umatnya ketemu Dajjal. Enggak pengen umatnya Rasulullah sampai ketemu Dajjal. Dajjal ini adanya di akhir zaman. Tanda-tanda kiamat udah mau dekat, itu Dajjal keluar. Dajjal itu orang bermata satu. Satu matanya. Ini bukan karakter, tapi betul-betul ada wujudnya. Ini manusia. Dia ngaku sebagai Tuhan, itu Dajjal. Ngaku sebagai Tuhan, berbuat apa aja bisa Dajjal. Allah kasih itu kekuatan untuk apa aja dia bisa, Dajjal. Itu nanti di ngaji tauhid akan ketemu pada bab hari kiamat, tanda-tandanya nanti akan ada Dajjal itu. Cerita Dajjal panjangnya di sana saja, kami sekelumit saja biar kita materinya langsung di materi kita aja. Jadi Dajjal ini tujuannya menyesatkan manusia biar jangan sampai dia beriman kepada Allah. Nah, Dajjal ini apa aja bisa. Di tangan kanannya itu ada surga, ada neraka, padahal isinya surga. Di tangan kirinya surga, padahal ada neraka. Orang yang ikut Dajjal dijamin masuk surga sama Dajjal. Itu begitu. Amat Dajjal itu begitu. Kerjaannya mengelabui. Dan orang gimana tidak tertipu, apa aja yang dituntut bisa. Kata Dajjal, aku adalah Allah. Kata kita, wah bukan. Ente gak percaya. Ente mau bukti apa? Kata kita, nih biji semangka biar langsung berbuah. Kok Dajjal bisa? Biji semangka dia omong, biji semangka lu langsung tumbuh jadi buah. Udah buah, enak dimakan. Itu begitu. Ada orang susah, kalau lu itu dari Tuhan, gua minta duit 100 juta, langsung kasih 100 juta. Gimana orang gak bisa tertipu itu dengan begitu? Itu kan celeng juga, apalagi kita yang duit kredit, macet begitu. Kan bisa geleng juga itu sama Dajjal. Itu Dajjal. Kalau gak percaya, dia imannya ada, digergaji. Dari ubun-ubun, dibelah, dibunuh, itu Dajjal. Yang selamat Dajjal enggak bisa injak Mekah sama Madinah doang, itu enggak bisa Dajjal itu, selebihnya itu bisa. Orang yang enggak ketemu Dajjal, orang yang tiap malam Jumat baca surat Kahfi, itu enggak bakal ketemu Dajjal. Yang tiap malam Jumat, makanya Nabi suruh kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi sampai selesai. Begitu, itu surat Kahfi di juz 15 itu di Qur'annya, suruh baca surat Kahfi biar dia tidak kelihatan nama Dajjal, jadi lolos orang yang kayak begitu tuh. Itu Dajjal. Nah, ini Nabi amat sangat takut umatnya ketemu Dajjal, khawatir imannya goyah. Tapi ada yang lebih Nabi takuti umat ketemu itu, padahal Dajjal itu udah berbahaya banget. Ada yang lebih berbahaya dari Dajjal. Ketika sahabat itu tahu cerita Dajjal panjang lebar dari baginda Rasul, sampai akhirnya Nabi bilang, ada loh yang aneh lebih takuti ketimbang ente pada ketemu Dajjal. Sahabat pada bertanya, siapa itu? Nabi jawab, ulama usul, ulama dunia, ulama yang jahat, itu lebih berbahaya daripada Dajjal. Ulama yang jahat. Apa ulama yang jahat? Ulama yang munafik, yang menjual agamanya kepada umat, yang tidak-tidak, hukum udah terang benderangan diputar-putar, dibolak-balik begitu tuh. Dajjal, Dajjal belakangan itu begitu, demi kepentingan diajak liberal lah, diajak apalah, begitu macam-macam. Yang kaya-kaya begitu tuh udah diwanti-wanti nanti jangan sampai ketemu sama orang, biar dia itu tinggi ulama. Kalau ngajak liberal agama, ngajak sekuler, ngajak semau-maunya, itu amat sangat berbahaya. Begitu perempuanlah jadi khotib Jumat demi persamaan hak dan lain sebagainya, bahwa surga milik bersama orang Kristen, termasuk surga sebelah sini kaplingnya. Kayak kita aja nih komplek nih begitu. Itu yang enggak kayak begitu, mana ada itu yang kayak begitu. Memang sih yang enak agama itu dari kelihatannya, dari casingnya agama Kristen, Pak. Itu paling enak kalau dilihat dari casing. Begitu tuh, dari bungkusnya. Sebab orang Kristen itu jangankan yang baik, Pak, yang bengah, mohon maaf nih, tukang mabok mati, tulisin di koran, tulisannya itu bagus, pulang ke rumah bapak, ke surga, itu tukang maboknya aja. Itu begitu, tukang maboknya. Tukang korupsi mati, itu tulisannya di korannya, pulang ke rumah bapak, ke surga. Anda ada yang ke neraka, belum pernah saya dengar. Begitu bagus ya. Bagaimana itu yang saya telaah, itu saya baca-baca itu. Biar bengal kayak apa, saya punya kawan nakalnya kayak apa itu, pas mati mau dibilangin pulang ke rumah bapak, ke surga. Cuma kita nggak tahu surga mana. Begitu ini casingnya kan enak, casing pokoknya itu yang bengalnya, apalagi yang nurut. Cuman kita nggak ngerti keadilan Tuhan di mana. Begitu keadilan Tuhannya, Tuhan Bapak tuh adilnya, yang salah kok nggak pernah dihukum ya. Begitu pokoknya surga aja, jadi nggak ngerti juga ajarannya. Pokoknya yang bengal aja surga aja. Jadi enaknya itu agama Kristen begitu, Pak. Begitu bengal kita nyolong, biarin pokoknya mati pulang ke rumah bapak ke surga. Begitu biar kita mau bagaimana aja, itu begitu. Begitu nggak kayak begitu orang Islam. Ya Allah, wajib aku pengen dapetin surga tuh. Begitu ya Allah, dengan kayak begitu. Ada yang lebih berbahaya, ulama usul. Kenapa kata Imam Ghazali, Rasulullah amat sangat khawatir umatnya terjebak dengan ulama yang jahat, yang berpikiran liberal, berpikiran sekuler, dan lain sebagainya. Kenapa itu? Sebab Islam agama yang lurus, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak ekstremis, tidak, Islam itu tidak begitu, tidak juga liberal, Islam tidak. Tidak ada Islam ekstremis sampai ngebom orang dada dalam ajaran Islam. Bisa dibuka di dalam kitab Sahih Bukhari, betapa Nabi pernah bilang ada orang dipuji-puji orang, kata Nabi ini orang ahli neraka. Kata Nabi itu sahabat, ketika Nabi bilang ini orang ahli neraka, diintip sejarah hidupnya, dipelajari sama sahabat, ikut perang. Dia masih bingung sama Nabi. Ini ikut perang, masih dari neraka. Begitu. Kok ikut perang? Sampai perang maju di front, barisan depan. Ada sahabat yang memperhatikan sabda Nabi, kenapa ini orang ahli neraka? Sama Nabi. Itu perang di barisan depan. Itu sahabat itu, orang itu. Sampai akhirnya dia badannya luka, lebih dari 70 tusukan. Melawan musuh, masih Nabi katakan itu pernah bersabda tuh orang ahli neraka. Diintip, pas saking sakitnya nih orang, saking sakitnya luka tuh, capek dia dengan pada perih badannya, bunuh diri. Habis bunuh diri ya mati, saking sakitnya badan. Tuh Nabi bilang ahli neraka. Kata sahabat, benar, enggak kuat dengan ujian, maju di front, ternyata dibacok-bacok tuh badan pada sakit. Begitu dia akhirnya menghabisi nyawanya dengan bunuh diri. Coba itu renungin ajaran Nabi itu. Perang bagus enggak? Kok bagus? Perang melawannya bukan muslim, bukan orang lagi sholat, bukan orang kafir, bunuh diri. Kata Nabi neraka. Coba dibayangkan bagaimana kalau perang kata orang lagi sholat Jumat di bom. Pikirin itu. Ini dan kayak begitu. Bukan ajaran Islam. Islam la syar'iyah, tidak ekstremis, tidak juga sekuler. Jil jaringan Islam diberang. Tidak ada Islam rahmatan lil alamin. Lurus Islam. pemikiran-pemikiran yang kayak begitu, pemikiran Yahudi, ini yang Nabi amat sangat takuti. Muslim jangan sampai terjebak dengan logo Islam yang hanya logo saja, pada prakteknya hanya ajarannya menyimpang, menyimpang jauh dari Islam. Kalau anak-anak kita enggak mau digemari di majlis ilmu, bisa menjadi syarif. Syarif berikutnya ikut NII KW9, KW11, bisa KW2000. Dan ini bahaya, ini yang kaya begini. Kenapa? Karena jauh dari majlis-majlis khairat yang benar. Kurang mau. Kalau duduk-duduk kayak begini nih, kurang mau. Kurang mau. Tapi kalau diajak, Pak, ikut saya aja 600.000 masuk surga. Mau. 600.000 kan majlis syarif kan enggak bayar ya. Itu 600.000 masuk surga. Gitu. Enggak kayak begitu. Kenapa? Nabi amat sangat takut muslim ketemu dengan ilmuwan jahat dibanding Nabi ketakutan umatnya ketemu Dajjal. Sebab kata Imam Ghazali, kalau Dajjal udah jelas motonya, udah jelas tujuannya, mau menceburkan orang ke neraka. Tujuannya jelas, biar orang tidak jadi muslim. Tujuan jelas, Dajjal itu mau menyesatkan umat, itu jelas. Orang semuanya tahu. Tapi kalau ilmuwan jahat, ini enggak begitu. Biar dia omongannya Islam, biar omongannya. Tapi prakteknya jauh dari Islam. Amaliannya jauh dari Islam. Prakteknya begitu. Prakteknya dia ngajak sholat berjamaah, omongannya sholat berjamaah, sholat di masjid. Tapi prakteknya dia mirip-mirip kartu di gardu. Ini bagaimana yang mau diikuti? Yang kaya-kaya begini habis sulit. Dia masih mirip-mirip kartu, ngajaknya ke masjid. Jadi imam kan bingung juga. Kata orang awam kan, ya lebih enakan ikut main kartunya dibanding ikut sholat ke masjidnya sama dia. Lebih gampang dicontoh itunya. Itu yang menjadi repot adanya. Sedang bahasa praktek lebih mudah diikuti dibanding dengan tutur kata. Itu sudah menjadi rahasia umum. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kita orang tua nyuruh, nah lu sholat, itu bagus. Tapi yang lebih bagus contohin. Dia gampang niru. Maka televisi lebih gampang diikuti oleh anak kita. Karena ada visualisasi, ada contoh praktek. Betapa keluarga jadi rusak dengan nonton Cinta Fitri. Boleh sedih, tapi karakter miska akan tumbuh di dalam jiwa dia. Pengennya ngomel-ngomel mulu sama laki. Kenapa? Itu mau tidak mau. Visualisasi itu lebih mudah dicerna dibanding dengan uraian kata-kata. Itu kayak begitu. Karakter orang lebih gampang mengikuti praktek dibanding mengikuti tutur kata. Itu begitu. Sulit. Karena itu ada kisah menarik bagi orang-orang yang kayak begini. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang tokoh mengizinkan main korkas. Gak apa-apa, ini mah sumbangan berhadiah. Begitu, sumbangan. Begitu namanya nyumbangkan, bagus. Lagi apalagi dapat hadiah, lebih bagus lagi. Begitu. Jadi gak apa-apa, dia kasih dalil-dalil gak apa-apa. Kenapa dia gak apa-apa? Emang karena demen juga main begitu masalahnya. Akhirnya di usia senja ini tokoh kemudian sadar bahwa omongannya ini menyesatkan, mendukung perjudian, melehalkan ini adalah menyesatkan. Kemudian itu dia taubat di akhir hayat. Dia taubat, nangis sama Allah tiap malam, minta diampuni dia punya kesalahan, salah dia berfatwa mengajarkan orang berbuat kemaksiatan kepada Allah. Tapi dia ini punya syarat sama Allah. Ya Allah, saya taubat ini, saya pengen jawabannya terbuka sebelum di akhirat. Jawabannya saya pengen tahu bahwa saya taubat saya yang serius ini dari lubuk hati yang paling dalam. Saya taubat tapi pengen dijawab di dunia bahwa saya taubatnya diterima. Dengan sekian lama dia menangis siang dan malam, Allah utus salah satu nabi di antara nabi-nabi Bani Israel menghampiri orang ini untuk mengatakan taubatnya diterima. Datanglah nabi itu kepada orang itu, sampaikan taubatmu wahai fulan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah terima. Dia girangnya luar biasa, bersyukur kepada Allah lantaran taubatnya diterima. Tersenyum lebar dia punya bibirnya, dia melihat taubatnya diterima, mendengar itu girang. Tapi kata sang nabi lain berkata, begini, anda jangan girang dulu, jangan girang dulu dengan taubatnya diterima. Lah, kenapa enggak boleh girang, wong taubat saya diterima? Bukan begitu. Yang diterima sama Allah hanya taubatmu, hanya taubatmu, dosa-dosamu yang diampuni. Yang menjadi masalah bagaimana dosa-dosa orang yang telah kau sesatkan, yang telah kau sesatkan itu. Ya, tinggal kami berfatwa lagi bahwa perkasara. Bukan begitu masalahnya, udah pada mati, udah dikubur itu banyak, belum sempat tobat. Dan dia tidak bisa diampuni waktu udah mati gara-gara kau sengsarakan. Ini bahayanya orang-orang ilmuwan itu kayak begitu. Bahaya. Boleh kita tadinya mantan jil tobat, berapa banyak yang orang sudah disengsarakan ikut aliran yang menjadi sesat dan menyesatkan. Itu yang bahayanya mengikuti praktek, amat sangat repot. Mengapa? Karena yang dirusak, yang jadi hancur tatanan hidup dan kehidupan manusia, dengan dia punya ulah. Orang bodoh lebih gemar ke dunia karena enggak pape. Dah enggak pape, kayak menjadi tuh jadi muslim yang beringat, jadi ngebom dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang terjebak begitu, jadi berani berbuat durhaka sama Allah, bermimpi, berharap dia dicatat tinggi di mata Tuhan, mati syahid, padahal mati syahid hanya keinginan saja. Berharap tinggi, menebarkan sosial kita demi HAM, padahal kita merusak tatanan Allah. Hak atas manusia tidak ada kalau manusia itu sudah melanggar hak Allah. Hak atas manusia harus berdasarkan tidak melanggar hak Allah. Kalau hak Allah dilanggar, sudah berkeluarga, selingkuh, berzina, dibunuh halal oleh pemerintah. Kenapa hak asasi manusianya enggak ada? Karena dia sudah melanggar hak Allah. Dirinya manusia sudah diabaikan, sudah bukan manusia lagi. Itu seperti demikian dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang sekarang didengung-dengungkan oleh Barat, yang diikuti oleh kita, menjadi repot polisi bertindak, itu sebetulnya produk-produk Barat demi menghancurkan Islam saja. Berbuat begini melanggar hak, berbuat begitu melanggar hak, akhirnya kebrutalan terjadi di mana-mana. Ini menjadi bahaya. Tapi membuat jadi, kita mesti menjadi golongan pertama yang belajar jujur, niat dari hati yang paling dalam ke majlis ilmu, bukan menunjukkan kerudung baru, baju baru, gelang baru, bukan juga kita buat menghina orang lain, tapi jujur untuk mendandani kalbu kita supaya kita sadar bahwa kita itu amat sangat butuh sama Tuhan. Tuhan tidak butuh sama kita. Banyak orang yang sujud malam, yang pengen dekat sama Tuhan. Orang yang kayak kita, yang kurang mau ibadah, yang urutan kesekian yang pengen tetap juga banyak. Karena itu kita harus berupaya pelan-pelan tapi pasti untuk ilmu kita, berupaya supaya ibadah kita diterima sama Allah. Sebab bagaimanapun kita itemnya punya jidat, kalau kemudian tanpa ada dasar ilmunya, ibadah kita tidak nilai apa-apa. Haji kita tak bernilai kalau tidak ada dasar ilmu. Selain kita melihat Makkah, perubahan hotelnya sudah bagus, sudah ini, hanya itu saja. Nilai-nilai daripada refleksi ibadah tidak masuk di dalam kalbu kita dan tidak bisa diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau tidak begitu, kita mengajinya niatnya lurus, mendandani diri supaya menjadi muslim yang baik, yang Tuhan tersenyum punya makhluk kayak kita. Kita bukan menghitung-hitung kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kita tidak membanggakan itu, tapi kita menghitung sudah berapa kebaikan kita yang kita bantu sama orang lain. Muslim yang baik adalah muslim yang sedikit-sedikit sedekah, bukan kalau sedekah sedikit-sedikit. Muslim yang baik adalah muslim yang sedikit-sedikit berpikir, bukan muslim yang kalau pikir sedikit-sedikit baca ratib 2 minggu sekali. Bukan begitu, tapi tiap malam dia baca 2 minggu sekali hanya buat itu aja. Dicari mana itu buku ratib itu, ya bukan. Tapi kita harus berupaya pelan-pelan, tapi pasti kita dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin yang namanya cewek akan demen kita kalau kita tidak berkorban untuk dekati itu cewek. Biar di Bekasi, di ujung, di pojok-pojokan nyampe juga kita, hujan-hujanan enggak apa-apa kita anterin demi meraih cintanya. Mengapa buat Tuhan? Supaya Tuhan cinta sama kita. Kita tidak mau berjibaku malam melek, Quran kita buka demi supaya Tuhan cinta sama kita. Jangan sekali-kali kita berharap Tuhan cinta sama kita kalau kita tidak berkorban terlebih dahulu untuk Tuhan, demi untuk kita mendekatkan diri kepadanya dengan cara kita beribadah yang didasari dengan keilmuan yang benar. Jadilah kelompok pertama keilmuan. Mudah-mudahan hadirnya kita di ilmu, kita dianugerahi oleh Allah kelompok yang pertama, belajar dengan jujur untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, jangan kita masuk kelompok kedua, belajar untuk cari kehidupan di dunia semata. Kita mencari untuk kebahagiaan dunia semata. Sebab kalau ajal datang belum kita taubat, bahaya. Bahaya kalau kita niatnya dunia. Kita di dunia untuk mengisi kehidupan, bukan untuk mencari-cari kehidupan semata, tapi mengisi nilai-nilai kehidupan supaya kita abadi di dunia. Biar kita udah masuk kubur tapi nama kita disebut kayak Wali Songo. Kapan itu dia meninggal, tapi kayaknya terasa orang kemarin dan orang kemarin, padahal udah kapan tahun itu tuh Wali Songo. Tidak seperti Wali Songo, dia jadi orang sholat kagum aku jadi wali, songong banget dia. Yang kayak begitu orang yang tidak baik, baru mati kemarin, itu udah kagak diingat-ingat sama orang. Alhamdulillah dia mati, mangga saya utuh tuh namanya kayak begitu. Apaan kita? Dan terakhir, jangan sampai kita terjebak pada kelompok yang ketiga, merasa tinggi ibadah tidak ada nilai di mata Allah. Ini Imam Ghazali menyuruh kita meluruskan dan mendandani niat kita. Kemudian jamaah sekalian, kata Imam Ghazali, fa'in kulta, kalau Anda bertanya kepadaku. Kitab ini namanya Hidayah. Dasar-dasar supaya hidayah Allah terhujam dalam kalbu kita. Hujan-hujan rahmat Allah dari hidayah itu akan menerpa kalbu kita. Ini bagaimana bidayatul hidayah itu supaya kita bisa menguji, bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kayak bagaimana bidayatul hidayah itu Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali begini, kalau ngomong hidayah ada 2 sisi, ada dasar, ada finish, ada start, ada ujung. bidayahnya adalah zahirut taqwa. Yang namanya bidayatul hidayah, cara kita mempraktekan ibadah-ibadah yang Allah suruh. Yang zahir-zahir aja, salat, puasa, begitu tuh. Kita jaga anggota badan, mata, telinga, tangan, kaki, itu yang zahir-zahir saja. Itu namanya bidayatul hidayah. Tapi kalau ujungnya hidayah, batin takwa, sir-sir rahasia di balik semua ajaran. Jadi kita jangan berbicara hikmah dulu dalam hidup dan kehidupan. Jangan kita berbicara hikmah. Ini sholat hikmahnya apa sih? Puasa hikmahnya apa sih? Jangan itu dulu. Karena hikmah menanti Allah yang mencampakkan dalam kalbu kita. Jalanin saja. Ntar juga bakal ada kita mengerti rahasia dari pengalaman perjalanan hidup dalam ibadah kepada Allah itu. Beda-beda rahasia yang bakal dibalik itu. Itu mah udah batinut taqwa. Jadi kebahagiaan itu tidak bakal didapat kecuali lewat jalur takwa. Tanpa takwa, kebahagiaan yang didapat hanya kebahagiaan semu. Karenanya hidayah Allah tercurah tak lain dan tak bukan hanya bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sendiri tidak bisa diserap, tidak bisa dikaji, tidak akan dapetin petunjuk dari Al-Quran melainkan hudan lil muttaqin. Petunjuknya bukan untuk semua manusia, untuk orang-orang yang bertakwa baru bisa menyerap petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan tidak bisa meraih hidayah Allah kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Baru dia dapetin hidayah, kesadaran betapa kurangnya kita dekat dengan Allah, betapa banyaknya yang Allah telah berikan demi kita. Kalau mau disadari, baju yang kita pakai saja tuh, baju yang kita pakai, berapa juta orang Allah sudah tundukkan demi memuliakan kita. Dari baju yang kita pakai, berapa juta orang rela menanam pohon kapas. Udah begitu, berapa juta orang rela kerja menjadi tekstil, membuat kain. Kemudian rela menjadi tailor, dibuat baju. Baju rela mengkreditkan sampai jatuh ke tangan kita. Kita pakai, berapa orang Allah tundukkan demi memuliakan kita. Betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya kita di mata Allah. Kalau kita mau sadar bahwa diri kita makhluk yang mulia, jangan hinakan kemuliaan yang Allah berikan itu dengan berbuat kemaksiatan yang kita setor kepada Allah. Apa sih yang namanya takwa? Kata Imam Ghazali, takwa itu dua sisi. Pertama adalah menjunjung tinggi perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Kalau satu sisi doang, belum takwa. Ada orang ke masjid rajin, sedekah juga rajin, begitu tuh. Puasa juga rajin, tapi di majlis judi dia rajin. Itu ke pondok serut, rada sonoan dikitu, ya rajin juga. Yang kayak begitu belum takwa, baru bisa menjalankan perintah, belum bisa menjauhi larangan. Begitu juga orang judi, alhamdulillah dia tidak. Begitu berzina juga tidak, korupsi juga tidak, menyakiti tetangga juga tidak, jahatin kepada keluarga juga tidak, sholat juga tidak, puasa juga tidak. Ini belum takwa yang kayak begitu. Jadi takwa dua sisi yang tidak boleh dipisahkan, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita mengajarkan kita bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang bisa menjunjung tinggi perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah. Ini isi daripada Bidayatul Hidayah. Cuma kitab kita metodologinya ada tiga ilmu. Begitu. Yang pertama berbicara tentang to'at. Yang kedua berbicara tentang maksiat. Yang ketiganya berbicara tentang muamalah bersama manusia, akhlak. Bagaimana adab kita sama orang tua, adab kita kepada anak, adab kita kepada guru, adab kita kepada murid, adab kita kepada teman akrab kita, adab kita kepada teman yang kita kenal, adab kita di kantor, teman sejawat. Ini adalah akan diatur pada sesi ketiga dari kitab kita ini. Jadi kata Imam Ghazali, ku tambahkan satu materi lagi tentang adab bergaul bersama hamba-hamba Allah. Mesti bagaimana? Tujuannya ditambahkan yang ketiga ini agar supaya kitab kita ini biar kecil tapi cukup buat menuntun hidup dan kehidupan kita. Bidayatul Hidayah seperti demikian aturan yang bakal diisi. Ini aja pembukaan sebagai mukaddimah dari apa yang disebut dengan Bidayatul Hidayah. Nanti kita ngaji tentang bagian pertama tentang takwa, taat kepada Allah. Selesai bahasin taat. Ini diatur oleh Imam Ghazali mulai dari bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi. Bagaimana dalam hidup dan kehidupan kita, bangun tidur itu mesti ngapain? Mesti begitu tuh. Nanti ngalamin jam 7 mesti ngapain, ngalamin dohor mesti ngapain, ngalamin asar sampai tidur lagi mesti ngapain dia dalam tidur. Ini supaya hidup muslim terarah. Inilah kurang lebih manajemen muslim. Kira-kira begitu kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan pelan-pelan jamaah boleh dibaca. Itu kan kitab udah gonrong ya kan. Udah gonrong, udah ada maknanya. Gonrong juga maknanya. Dibaca-baca sendiri di rumah. Yang belum dipelajari dan belum kita ulas, tidak apa-apa, boleh ditanya kalau ada yang kurang mengerti dari apa yang dibaca. Jangan nunggu, tapi sambil dibaca-baca bisa ditanyakan pada pertemuan-pertemuan kalau ada yang kurang mengerti. Saya kira terakhir ini saja pembukaan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Nanti esok lusa kita bakal bertemu dengan materi-materi ajaran daripada Bidayatul Hidayah. Segini saja saya kira lah, nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita atau di luarnya sebelum doa. Nanti persilahkan. Oh, aku nanti semua. Ya. Waalaikumsalam. Ada pengumuman. Waalaikumsalam. Menjelaskan keberadaan emansipasi wanita dalam Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau berbicara emansipasi, sebelum kita berbicara emansipasi atau at-tasawi, kesamaan dalam Islam, kita harus berbicara kedudukan perempuan di mata agama dan bangsa. Begitu. Perempuan, kalau kita berangkat dari bangsa Yunani, boleh baca dalam buku-buku Aristoteles, dia mengatakan bahwa besar Yunani, perempuan adalah makhluk hina yang tidak perlu dimuliakan dan bahkan berhak untuk diperjualbelikan. Begitu kata bangsa Yunani, hina gak perlu. Tuh, salah satu kami poin. Begitu bangsa Romawi, dia mengatakan dalam buku-bukunya, dan kita bisa lihat bangsa Romawi, perempuan adalah makhluk yang diperjualbelikan dan tidak boleh untuk dihormati. Itu bangsa Romawi dalam berbicara Al-Mar'ah Ibadat Tarikh, ulama banyak tulis perempuan di mata sejarah. Ketiga, perempuan di mata Yahudi. Begitu, sebagai agama, bangsa Yahudi memandang perempuan tidak ada nilai. Perempuan, hatta dalam peperangan perempuan itu dibunuh, itu bangsa Yahudi tidak ada nilai. Perempuan dalam agama Yahudi tidak ada, hanya penguasa saja. Perempuan itu seperti demikian dalam bangsa Yahudi. Kalau sekelumit kami ceritakan, bisa dibuka dalam buku-buku Yahudi, punya tulisan dalam pandangan mereka perempuan tidak ada. Tidak ada, penguasa bisa dijual jadi budak, itu perempuan dalam bangsa Yahudi. Nasrani sebagai kepanjangan dari Yahudi amat sangat hina perempuan. Sampai pernah terjadi satu muktamar dalam bahasa Kristen itu namanya konsili. Konsili itu kongres besar dalam dunia gereja-gereja. Pernah terjadi pada abad kelima Masehi, terjadi kongres besar gereja-gereja seluruh dunia, terjadi di Makun, di belahan barat itu terjadi kongres itu di Makun, hanya buat memutuskan dua hal. Apakah perempuan itu makhluk yang punya nyawa atau tidak? Yang kedua, pantaskah perempuan masuk surga atau tidak? Ini boleh baca sejarah-sejarah Kristen kalau dia mau buka buku sejarah yang konkret. Mereka jawab, seluruh pendeta-pendeta dan pembesar-pembesar Kristen mengatakan perempuan itu makhluk yang tidak punya nyawa. Itu begitu. Dua, perempuan tidak berhak untuk masuk surga kecuali hanya satu, Bunda Maria. Terjebak perempuan-perempuan Kristen itu kalau dia mau buka baca sejarah harus berhenti jadi Kristen, biar dia baik kayak apa kagak bakalan masuk surga. Hanya Bunda Maria, itu keputusan Dewan Gereja seluruh dunia. Kalau dia mau baca begitu, keputusan Dewan Gereja pada abad kelima di Makus, boleh baca sejarah Kristen itu seperti demikian. Hinanya perempuan. Karena itu perempuan ini dalam pandangan pembesar Kristen hanya menyebabkan laki-laki turun derajatnya dari mata Tuhan. Makanya kalau pengen jadi Kristen murni, jangan menikah. Sebab perempuan, engkau Adam itu terjebak gara-gara perempuan. Maka perempuan ini makhluk sial, tidak boleh dimuliakan. Begitu kata orang Kristen. Kalau mau dibuka baca sejarah ini, biar kita tahu siapa yang memuliakan perempuan. Begitu. Kami tulis dalam buku kami, Pak, kedudukan perempuan di mata agama dan bangsa. Kenapa ini kami cerita? Karena ini karya tulis kami dalam menyelesaikan S1 kami, itu berbicara perempuan. Bahwa Islam itu luar biasa, kedudukan perempuan di mata agama dan bangsa. Itu begitu. Kemudian perempuan di dalam Kristen makanya tidak boleh menikah. Bahaya perempuan ini menyebabkan orang jadi mundur hidup. Yang tadinya Adam enak-enakan di surga, gara-gara perempuan akhirnya terjebak ke dunia. Tuhan Yesus jadi mati di tiang gantungan gara-gara perempuan. Kurang ajarnya itu perempuan. Makanya nih ibu-ibu nih begitu. Yunani, Romawi, Yahudi, Nasrani. Kelima, perempuan di mata bangsa Arab, pra-Islam atau bahasa kami prasejarah. Bangsa Arab adalah korban dari segala macam aliran dan pemikiran, sehingga dia tidak memiliki nabi sesudah Nabi Ismail. Tidak ada nabi lagi dari Ismail, terus enggak ada nabi sampai ujung-ujungnya Nabi Muhammad. Sehingga begitu terputus ajaran, apa aja orang menyampaikan dari pemikiran ajaran dia terima. Maka korban perempuan dalam pandangan orang Arab begitu hina, dan jeleknya perempuan sampai dibunuh hidup-hidup, itu tidak lepas dari ajaran Yahudi dan Nasrani. Karena dia korban, tidak mengerti ajaran. Ada orang pintar, dia ikuti. Yang akhirnya pintar itu keblinger. Islam turun dalam rangka mengangkat harkat martabat perempuan. Karena itu, kalau orang mengatakan Islam memacung perempuan, jujur itu ajaran dari ajaran Yahudi, liberal dari orientalis yang dimakan oleh sarjana-sarjana Islam yang tidak membaca buku-buku Islam. Dengan benar, keliru dia. Dari timur enak langsung ke arah timur tengah, nggak usah ke barat. Ngapain belajar Islam ke barat? Begitu, mesti ke timur. Kalau dia pendurus, sebab akan tidak ditemukan Islam di barat kalau dia mau belajar. Karena Islam harus berangkat dari timur kalau dia mau belajar. Islam mengangkat harkat martabat perempuan dari segala sektor dan segala sisi dan segala profesi dan strata. Apa dia sebagai ibu? Nah, dikatakan al-jannatu tahta aqdami ummah. Surga laki-laki, kalau dia pengen masuk surga, satu syaratnya harus tunduk patuh sama perempuan. Laki-laki kalau pengen masuk surga, yaitu yang namanya ibu, itu begitu. Siapa orang yang mengagung-agungkan istrinya, apa aja yang bininya minta dia kasih, ibunya yang dia minta bantuan sakit masa bodoh, kagak bakalan masuk surga karena dia tidak menghormati perempuan yang selaput sebagai ibu. Itu begitu. Begitu juga sebagai istri, betapa mulianya sebagai istri. Laki-laki tidak bakalan masuk surga kalau dia menelantarkan bininya, tidak menghargai. Itu sebagai istri, sekelumit saja. Ketiga, sebagai anak, betapa perempuan amat sangat dimuliakan. Sampai siapa orang punya anak perempuan, biar atuh, kata Nabi, dididik benar, surga sudah menanti buat dia kalau dia didik. Betapa perempuan amat sangat tinggi. Itu dari sisi baru strata saja, belum lagi dari bagian hak. Dalam Islam perempuan dikasih warisan, dalam Islam dikasih warisan, tapi kan setengah. Ini harus dipelajari. Kalau mau jujur, bangsa Yunani tidak pernah memberikan warisan pada perempuan. Justru perempuan menjadi barang dagangan dan berhak untuk diwarisi. Bangsa Romawi begitu, Yahudi sama saja. Nasrani boleh tanya sama mantan-mantan Nasrani, apakah perempuan dalam Kristen dikasih warisan? Kagak ada ajarannya di Alkitab manapun dia. Mau perjanjian lama, perjanjian baru, kagak ada perempuan dikasih warisan dalam dunia Kristen. Kalau mau jujur, boleh tanya itu sama pendeta-pendeta kalau mau dialog. Seperti demikian, Islam berikan warisan. Kok setengah? Ini namanya keadilan. Kenapa laki-laki dua, perempuan satu? Ini namanya prinsip keadilan. Ini yang disebut persamaan. Jadi tidak sama, setara dalam Islam. Kenapa perempuan dikasih setengah, laki-laki dua? Ini tidak adil. Kalau mau ditelaah, adil itu tidak mesti sama. Yang namanya adil tidak mesti sama. Betul nggak? Adil itu mesti sama, Pak? Ya. Enggak. Sebab kalau adil sama, kami kasih contoh. Kalau adil tuh mesti sama. Kita punya anak lima. Yang satu TK, SD, kedua SMP, ketiganya ya TK, duanya SD, tiga SMP, empat SMA, yang kelima kuliah. Anak kita yang TK kita kasih jajan 1000. Kalau adil tuh sama, maka yang kuliah kasih 1000. Apa mesti begitu? Adil itu proporsional. Islam itu didik begitu. Kalau mau jujur, dengan setengahnya perempuan sebetulnya jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Kalau mau jujur, kami kupas sedikit. Kalau ada orang meninggal, ninggalin duit 30 juta. Ninggalin anak dua, laki-laki satu, perempuan satu. Berapa buat laki-laki? Berapa? 20 juta. Buat perempuan? 10 juta. Gedean mana? Gedean mana? Gedean laki 20 juta. Itu mohon maaf kalau mau jujur, gedean perempuan. Kalau mau jujur, gedean perempuan. Dari mana gedean perempuan ini? Kok 10 juta kok gede? Tuh 10 juta taruh aja di bank, depositin. Cukup 10 juta tuh. Kenapa begitu? Nih laki-laki 20 juta, dia perlu kawin. Kawin enggak? Dia nikah, kan begitu. Ketika nikah ini perlu ngasih mas kawin enggak? Siapa yang wajib ngasih mas kawin? Perempuan apa laki? Laki. Saya mau tanya dari 20 juta nih, berapa kira-kira buat mas kawin? Kira-kira? Enggak usah banyak-banyak dah. Berapa? 5 juta. 5 juta dah. Berapa? 5 juta. 5 juta. 15 juta biar biaya kawin. 5 juta. Kira-kira begitu. Buat jadi mas kawin. Kewajiban siapa tuh? Laki-laki. Laki-laki. 5 juta. Tinggal 15 juta. Wajib enggak dia ngasih kontrakan buat bininya? Wajib. Wajib enggak ngasih nafkah? Wajib. Berapa mau tiap hari ngasih nafkah sama bininya? Berapa? Kira-kira tiap hari? 10 ribu? 50 ribu? Buat siapa tuh 50 ribu? Buat siapa itu? Buat perempuan. Enggak boleh ikut makan itu lakinya 50 ribu itu. Kalau mau makan tambahin lagi kalau mau ngaji yang benar. Itu begitu. Betapa perempuan itu tinggi. Habis laki-laki. Buat perempuan. Sejujurnya yang dimuliakan adalah perempuan. Rugi kalau orang tidak muslim perempuan itu. Rugi kalau perempuan dia jadi muslim. Itu begitu. Itu dari sisi warisan. Dua. Islam ini masalahnya ada poligami masalahnya. Itu menghina perempuan. Ah, itu dia harus baca sejarah. Kalau dia masih menghina baca Islam. Kalau jadi muslim, yes, aneh muslim. Itu harus begitu muslim. Begitu. Bukan muslim mengkritik ajaran Islam. Cari dong ajarannya. Kok mengkritik? Cari kenapa ini? Nih, kita baca. Bangsa Yahudi, Romawi, enggak ada adinya sama perempuan. Dan nilai. Yunani enggak ada nilai. Yahudi, boleh baca itu perjanjian lama. Sulaiman, atau yang disebut Solomon. Bininya berapa? Boleh tanya sama saudara kita. 1000. Nabi Sulaiman. 1000. Bininya. Banyak enggak? Bapak jangan dipikir enggak pakai kolor. Itu urusan dia. Kita jangan pikirin. Itu begitu tertera itu. Ada itu banyak bininya. Nabi Daud juga banyak. Nabi Daud. Zaman Nabi Musa 300-an orang punya bini. Itu paling miskin, Pak. Ya Allah. Enggak kayak begitu. Itu biasa. Begitu. Kita sebelum menghina ajaran Islam. Itu satu Yahudi. Nasrani. Tidak boleh menikah. Boleh kita lihat pimpinannya Tuhan Yesus dia nikah kagak. Maka orang barat kesulitan bagaimana membina rumah tangga yang baik di karang-karang itu orang barat, Pak. Sampai detik ini sampai ada penulis-penulis Kristen itu menulis wajib seorang suami setiap hari Selasa mengucapkan kepada istrinya I love you. Wajib hari Selasa itu di barat, Pak. Itu wajib. Kalau kagak, waduh, udah repot. Sampai detik ini kalau Bapak main ke barat atau baca buku dah sebagai bukti sejarah yang otentik, itu kalau enggak ngomong I love you, oh, udah dimaki-maki. Itu begitu. Sampai seperti demikian. Kenapa sampai ada hari ibu di barat? Karena ibu enggak ada artinya. Kalau udah tua, nyusahin, suntik mati, kalau enggak di panti. Itu begitu. Ibu enggak boleh datang ke rumah kita sembarangan. Dia datang ujung-ujung ke rumah kita, usir. You, harus pergi. Itu begitu. Karena itu harus ada hari ibu. Di hari itu, ibu kita enggak perlu bilang datang ke rumah kita. Wajib kita hormati. Besok, enggak. Itu begitu, karena itu kami pernah dialog itu dengan satu DPRD Banten pada waktu ada kajian hari ibu di Majelis Taklim Orang Tua. Kami bilang, Islam tidak mengenal hari ibu. Begitu. Wah, kurang ajar ini Islam. Justru tiada hari tanpa hormat sama ibu. Itu Islam. Yang disebut ada Yaumul Um, hari ibu, itu ditulis oleh Profesor Dr. Mutawalli As-Sa'rawi, Rektor Al-Azhar. Itu produk barat, karena di barat tidak ada hormat sama ibu kecuali di hari itu. Kalau Islam tidak ada hari ibu. Hari anti madat, hari itu. Besok main madat. Hari anti rokok, hari itu. Besok tidak ada rokok. Itu barat. Itu begitu. Islam tidak begitu. Madat tidak ada. Itu begitu Islam. Itu Nasrani tidak menikah. Tidak menikah. Makanya pastor-pastor romo-romo tidak boleh nikah. Lah kalau enggak nikah Pak, emang gunanya buat kencing doang? Betul? Bapak dihadapkan oleh dua pilihan. Yang satu tanpa batas sama sekali. Perempuan apa aja boleh kawin, berapa aja? Yahudi. Dua Nasrani kagak boleh kawin sama sekali. Kalau ada orang Kristen kawin, nyontoh Islam. Udah begitu. Islam kawin kalau yang mampu dengan syarat-syaratnya. Boleh lebih dari satu, itu pun empat maksimalnya, tidak tanpa batas. Jadi hebatan mana ajaran itu? Gitu, jangan mau dijejeli sama orang-orang orientalis liberal, gitu, sekuler Islam. Jadi perempuan amat sangat tinggi di mata Islam, dan masih banyak. Kalau kita sebelum berbicara emansipasi, Islam luar biasa menghargai perempuan. Masuk surga, wah, Islam dibuka. Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa muslim falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang beriman, berbuat baik, tiada laki, tiada perempuan, masuk surga. Surga bukan buat laki-laki. Perempuan juga bisa masuk surga. Islam perempuan dijunjung tinggi. Dijunjung tinggi. Jadi banyaklah kalau berbicara, sebelum kita berbicara emansipasi, itu masih banyak. Jadi bukan sekadar emansipasi, tapi Islam sudah jauh-jauh hari kelahiran baginda Rasul, bukan saja perempuan yang dihormati, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan perempuan, binatang dihargai dalam Islam. Binatang tidak boleh disembarangi, apalagi perempuan. Jadi amat sangat tinggi nilai perempuan dalam Islam. Begitu tuh. Gambar yang saya tulis itu nih tangan, ini gambar perempuan di atas. Maknanya Islam itu menjunjung tinggi perempuan. Itu Islam. Jadi bukan saja emansipasi, tapi adanya di atas. Di atas. Coba lihat ada cerita Nabi. Siapa yang paling pantas untuk dibaptiin oleh aku sebagai anak? Nabi jawab, ibu. Perempuan. Itu tidak ada. Nabi jawab, ibu, itu perempuan yang nilainya tinggi. Bapak itu kurang. Begitu. Jadi amat sangat tinggi amat Islam diberikan itu nilai-nilainya. Sampai ada disebut ibu kota, ibu ini, ibu itu. Itu karena berdasarkan betapa perempuan amat sangat tinggi nilainya amat Islam. Jadi jangan keliru muslim bahwa Islam mendiskreditkan perempuan. Islam menomor sekiankan perempuan. Amat sangat keliru. Itu produk barat yang sudah tercuci otak-otak orang Islam dengan ghazwul fikri, perang pemikiran. Coba kita lihat Indonesia, film-filmnya amat sangat jauh. Enggak usah kita ke itu, Asia. Enggak usah Asia Tenggara yang rada bagusan, Asia. Kita lihat itu nonton televisi sambil kita matanya melek, jangan mata kepala, mata batin. Lihat film-film Cina, seronokah dia punya pakaian? Lihat itu mau film percintaan ke Jepang. Lihat yang ditampilkan buat masyarakat, tidak ada yang seronok. Rapi pakaian, berjas, kadang pakaian kebesaran kaisar, tidak ada paha kemana-mana. Itu negara yang bukan muslim. Bukan muslim, Pak. Bukan. Jepang kayak begitu. Begitu bukan. Cina kayak begitu. Mau Taiwan, mau apa, boleh lihat itu. Jangan pakai Malaysia. Jangan. Cina aja. Lihat film-filmnya yang ditampilkan buat masyarakat ke dunia. Tidak ada yang seronok. Kenapa Indonesia kayak begini? Ini makanya musibah demi musibah terus akan ada karena tidak ada kesadaran dan kita bangga. Biar kita rapi kalau mau jadi presenter harus nurut, dibuka semuanya. Itu kayak begitu. Amat sangat anjur kita. Kita melebihi Amerika. Kalau mau jujur, itu kayak begitu. Anjurnya kita. Boleh kita buka Amerika yang begitu katanya liberal, sekuler, semau-maunya. Di aturan negaranya bisa dibuka itu. Aturan negaranya perempuan dikasih cuti untuk melahirkan 6 bulan. Barat susu eksklusif ASI itu digaji oleh perusahaan untuk ngurusin anak demi masa depan bangsa. 6 bulan digaji gratis cuti untuk naikin anak. Kita nih 3 bulan aja tuh setengah mati udah teriak-teriak nih anak ketiga pak, sebulan aja dah itu begitu perusahaan bangkrut nih. Padahal negara yang katanya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan jauh. Gak usah pakai Islam, sama PMP aja jauh. Moral Pancasila, gak usah pakai Islam. Ini bangsa. Acak-acakan itu wajah, emang begitu. Karena kita tidak mempelajari sejarah. Kenapa pendidikan sejarah perjuangan bangsa dianjurin di kita? Karena gak boleh kita kenal sejarah. Sehingga kita gak hormat sama pendahulu kita. Di sana hancurnya kita. Karena orang yang tidak kenal sejarah, bakal hidupnya prasejarah. Ya kita harus baca. Tidak yakin anak pahlawan yang bagi baku darah, uang, jiwa habis buat penjajah. Dia akan gira disyukuri 17 Agustus dengan joget-jogetan girang di kuburnya. Anak kagak yakin. Jujur setengah mati yang orang kampung buat Agustusan jor-joran. Buat maulid setengah mati susahnya mubazir ini. Bazir. Itu begitu. Siapa ini yang jadi salah? Muslim juga. Maka kata ulama wajar al-Islam juhud bil muslimin. Mundurnya Islam jangan salahin barat. Jangan salahin non-muslim. Salah muslim sendiri kagak mau duduk di majlis ilmu yang benar. Itu saja. Wow, saya kira ini aja ya. Kita nggak berbicara emansipasi. Ada yang tanya? Sudah? Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, gimana tentang persinahan? Ustaz, saya berlaku pertama itu menikah dengan pria wanita yang pernah dapat persinahan. Itu pertama. Terus yang kedua, iya, bolehkah kita menikah dengan perempuan yang jelek lah kira-kira gitu ya? Ya perempuan yang berzina, ya pelacur lah kira-kira. Iya boleh saja. Dia menikah dengan begitu nggak apa-apa. Menikah mah, karena tidak disyaratkan dalam perempuan dalam menikah itu mesti dia soleha. Tidak jadi syarat untuk menikah mah. Tidak menjadi syarat itu mensyarat mereka kebahagiaan saja, sebab lain. Jadi dalam syarat-syarat pernikahan perempuan itu yang penting bukan istri orang, itu nomor satu. Kalau istri orang kita nikahin, bisa digamparin sama laki. Itu nomor satu. Jadi enggak apa-apa, cuman kalau kita menikahi perempuan yang kayak begitu, mohon maaf pelacur, apa begitu ya, itu tentu kita harus niat yang baik, bahwa kita niatnya mau menyelamatkan dia, niatnya begitu. Jangan kemudian nikah sama dia, ya dia kita kerjain lagi, suruh kerja kitanya tidur-tiduran aja. Ini kagak beres juga kalau begini nih. Begitu. Wah, ini bahaya kalau begini nih. Tentu begitu. Walaupun Al-Qur'an bilang as-solihatu lis-solihina, orang-orang soleh buat perempuan soleh, perempuan baik buat orang baik, perempuan jahat orang berbuat jahat, itu sebaiknya memang begitu gitu ya. Itu begitu. Yang kedua, menikahi perempuan yang sudah hamil di luar nikah. Enggak apa. Sah pernikahannya itu. Jadi menikahi perempuan hamil ini ada dua gitu. Yang pertama yang tadi tuh. Jadi ada yang haram perempuan yang hamil, ada yang boleh. Yang haram yang hamil itu bila istri orang hamil kita nikahi. Haram bukan haram dibunuh dia sama lakinya ya. Tapi kalau hamil ini di luar nikah enggak apa-apa. Sebab syaratnya perempuan yang kita nikahi itu khaliyatun anizauji, tidak punya suami. Jadi enggak apa-apa perempuan hamil di luar nikah kita nikahi. Sah nikahnya. Ketika enggak apa-apa, nanti apakah setelah lahirnya perlu diulang? Ya kalau nikah udah sah, ngapain perlu diulang? Yang diulang itu kalau tidak sah, habis menikah itu menutupi aib, kagak ada cerita menutupi aib, mau menikah aja dah. Ini menikah, menutupi aib mau kagak. Karena ini menikah, syarat rukunnya cukup, maka sah. Kalau diulang itu, kalau tidak sah, maka perlu diulang uang nikahnya. Udah sah. Ini mau uang dinikahin kan bukan istri orang kan, yang hamil yang maksudkan perempuan hamil begitu ya. Mau terlepas pasangan mau bukan, mau nolongin ke umpamanya ada perempuan hamil, bapaknya datang sama ente, ini gue kasih Jaguar satu begitu tuh, ini Hammer satu, ini rumah di Pondok Indah 3, nikahin. Enggak pasti begitu. Enggak pasti Nah kayak begitu. Jadi juga nikahnya. Kemudian itu. Ini boleh ditidurin apa kagak? Kan udah hamil. Iya boleh aja ditidurin. Enggak apa-apa wong bini kita. Bini kita boleh kita tidurin. Lah boleh. Lah itu masalahnya hamil punya orang. Biar punya orang enggak apa-apa kita tidurin mah. Kenapa enggak apa-apa? Begini, dia cuman hati-hati aja wong hamil ya. Begitu tuh, harus hati-hati dia. Itu kan masalah jalan puncak itu. Begitu tuh, enggak boleh gegabah dia. Begitu. Jadi bagaimana? Boleh ditidurin? Ya boleh. Lah kan dia hamil. Begini, rahim itu bentuknya kayak gentong. Rahim perempuan tuh kayak dalamnya kayak gentong yang terbalik. Dalamnya gede, di ujungnya kecil. Itu pala gentong tuh, pala rahim itu adanya di mulut vagina. Itu pala. Rahim itu terbuka. Kalau bahasa orang mangap. Rahim tuh terbuka. Selama tidak termasuki oleh sperma. Terbuka. Ketika sperma itu masuk ke dalam rahim, maka dia nutup dengan sendirinya, langsung menyegel sendiri. Kelak kan? Boleh dengan sendiri. Terkunci dengan sendirinya. Ketika terkunci, maka tidak ada ceritanya kayak orang kampung nih bikin kuping nih biar kayak kuping gajah nih. Nah itu omongan orang kampung aja. Begitu tuh. Itu orang kampung saja. Agama tidak ada bahasa begitu. Jadi kuping gajah emang dia pengen tidur aja sama bininya. Kenapa? Ini udah jadi, ini udah nutup. Ditinggal aja kerja di Freeport. Jadi enggak? Jadi, karena itu mudah urusan Allah yang atur, bukan kita. Jadi sehingga kita bersetubuh tidak akan bercampur. bakal keluar lagi. Perempuan yang sudah rahimnya nutup, kalau mandi boleh tanya, dan kalau perempuan tuh suka perhatiin, kalau dia mandi keluar lagi tuh lahar tuh dari Merapi tuh keluar. Kenapa? Wong rahimnya sudah nutup, keluar lagi kalau mandi, kok ada ini lagi keluar dari vaginanya. Itu karena rahim sudah nutup. Jadi ditidurin gak jadi masalah. Ini mah sudah bakal jadi orang. Terlepas apa kita bertanggung jawab istilah orang, ataukah tidak bertanggung jawab, tidak ngaruh. Pokoknya kalau menikahi perempuan hamil, jadi juga, sah juga, tidak perlu untuk diulang. Yang dosa diulang itu kalau tidak sah. Kalau walinya ada, kan rukun nikah lima. Calon pengantin laki, pengantin perempuan, wali, dua saksi, dan ijab dan qabul, syarat. Itu aja. Dengan syarat-syarat masing-masing tuh perempuan dalam macam tuh. Itu aja. Semua terpenuhi udah jadi nikah. Begitu. Ketiga, apa itu namanya anak. Ini bagaimana kalau kita bertanggung jawab anak yang dalam perut ini. Inilah yang kemudian minimal perempuan itu hamil 6 bulan. Paling cepat bayi itu lahir dari rahim perempuan paling cepat 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Paling cepat bayi itu lahir dari perut ibu paling lama 4 tahun. Paling lama dalam perut ibu tuh bayi itu paling lama 4 tahun. Ada nak? Ada. Ada bu? Pernah kenal ada orang namanya Imam Syafi'i? Pernah tahu? Ada enggak? Itu 4 tahun lahirnya dalam perut ibunya. Pernah tahu yang namanya Imam Malik, Imam Madhab, Madhab Malik? 3 tahun setengah itu lahir. Ada enggak? Lah itu? Ada. 4 tahun paling lama begitu dalam perut ibunya. Itu di umumnya 9 bulan. Itu namanya umumnya. Umumnya itu 9 bulan. Jadi begini, sperma itu ketika masuk ke dalam rahim, pembuahan, timbul embrio, itu masih bentuk sperma 40 hari. 40 hari berikutnya segumpal daging, 40 hari berikutnya segumpal darah, 120 hari atau 4 bulan. Maka 4 bulan ini orang kampung pakai selamatan 4 bulanan, karena sudah jadi orang. Tinggal perkembangan, nunggu 2 bulan lagi lahir, 6 bulan paling minim. 6 bulan udah lahir, 7 bulanan selamatan. Ngapain selamatan 7 bulanan? Selamat bayinya sudah jadi orang. Kalau tinggal nunggu lahir, itu maknanya 7 bulanan yang orang kamu dadain tuh, yang kata sebagian orang bid'ah itu bid'ah. Wong selamatan biar bayi selamat ke bid'ah doa begitu. Jadi itu begitu. 7 bulan ini tua bu. Kalau bayi itu 7 bulan maka palanya di bawah. Kalau 7 bulan palanya di bawah, nunggu lahir. Kalau kata Allah belum lahir, 8 bulan muda lagi, naik atas. Boleh tanya sama dokter, ini mau ilmu Islam. Enggak akan keluar dari ajaran Nabi, tapi Nabi yang ngajarin. Tar 9 bulan, muter lagi. Terus aja, per bulan kalau udah 7 bulan, mah. Per bulan muda, per bulan tua, muda, tua, muda, tua. Itu begitu. Biar dia bisa bertahan hidup, maksud Allah. Kok begitu? Ya Allah yang buat, ya kan? Begitu, ya Allah punya peraturan. Udah begitu. Maka, kalau kemudian ada orang menikah, baru 4 bulan yang lalu menikah, hari ini brojol. Anak tuh, 4 bulan yang lalu. Jangan orang lain, dah kita aja yang gampang ya. Kalau orang lain kan udah nuduh orang ya. Gitu. Kalau sampai terjadi dalam pernikahan kita, 4 bulan yang lalu kita nikah, sekarang udah brojol, malah kata dokter anaknya umur 9 bulan. Kata dokter anaknya umur ini bayi 9 bulan, kan dokter punya parameternya buat menghitung itu. Ini bayi gedenya 9 bulan, ini bayi berarti yang 5 bulan sudah ngasih DP dulu, persekot dulu dah tuh sebelumnya. Nah, ini yang disebut bukan anak kita karena tidak ada 6 bulan, bukan anak suaminya. Kalau anak ibu udah otomatis mau lahir dari rahim dia. Artinya kalau dia perempuan kita enggak boleh nikahin dia. Biar itu sperma kita, namanya sperma yang tidak diakui oleh agama. Itu begitu. Tapi kalau ada 6 bulan ke atas, 9 bulan, maka itu anak kita. Terus yang di dalam perut itu udah hancur, diusak-usak, udah jatuh, udah kemana itu. Kalau ada 6 bulan sesudah nikah dan sesudah bersetubuh, kurang lebih itu maksudnya. Nanti panjangnya di fikih kira-kira begitu ya. Sudah ya, cukup ya. Iya, kita kembali ke topik tadi kan, kalau menangkal dajjal itu pelan rokabi, kalau menangkal pulang masuknya pelan apa ya. Jadi bagaimana kalau kita menangkal ulah masuk? Mau menangkal ulah masuk, kita harus sering-sering ke majlis ilmu, Pak. Harus kita duduk di majlis ilmu, kita belajar yang benar, itu di sana kita bakal bisa menangkal. Sebab tanpa kemudian kita belajar yang benar, pasti kita bakal terjebak ke sana begitu. Jadi kita harus betul-betul di zaman akhir ini banyak kan yang mengatasnamakan Islam paling gampang, Pak. NII aja begitu namanya kan. Buat inilah, buat itu, buat ini, buat itu kan begitu dari dulu. Orang diperas, orang tua enggak boleh diakuin, harus nikah, harus diulang dan macam-macam. Jadi ibu bapak kita itu zina karena enggak ikut ajaran dia. Itu begitu kubur yang kayak-kayak begitu. Jadi dia kalau dia sadar tuh kok kubur ibu bapak kita, berarti kita anaknya orang kafir kan begitu maksudnya ya. Kalau ibu bapak kita kawinnya enggak sah, berarti kita anak zina. Dia kagak sadar itu. Iya aja dia. Bukan sebab ibunya kafir dilawan aja dah. Ini ajaran yang tadi tidak. Jadi enggak ada lagi menangkalnya, kita harus sering-sering menghadiri majlis-majlis ilmu supaya kita bisa mendapatkan bekal agar supaya kita kalau ada ajaran begitu ini menyimpang. Sebab bagaimana kita mengetahui dia menyimpang kalau kita sendiri tidak kuat fondasi yang ada. Saya kira itu yang paling penting. Jadi kita harus pelajari Al-Qur'an, kita harus mengaji. Saya kira itu yang paling bagus masalah. Sudah ada yang dulu ayat. Jadi maksudnya begini yang disampaikan oleh Wawi. Setiap tahun kita biasanya suka kumpul-kumpul bareng setahun sekali menjelang masuknya bulan Ramadan. Kumpul-kumpul di puncak, berganti-ganti hotel biasanya. Kebetulan tahun ini kita pakai kawan-kawan yang ngurus itu hotel dalam Palasari Indah. Jadi kolam renangnya 3 kali atau 4 kali masjid kita ini. Kolam renangnya kalau mau renang gitu. Hotel itu seluruh kamarnya menghadapi kolam renang. Ngapain kita di puncak? Di puncak itu kita ngaji, Pak. Begini nih, di puncak. Jadi berapa itu? 2 hari 1 malam. dua hari satu malam gitu ya. Sabtu kita berangkat Pak. Sabtu gitu kita berangkat ke puncak. Resminya tuh yang sudah-sudah kawan-kawan kuatur. Ntar jam 12 kita masuk kamar sesuai dengan nama-namanya. Yang suami istri ya harus digabung suami istri, biar yang bujangan suruh nonton aja. Itu yang kakak bawa istri. Itu begitu. Jadi yang suami istri itu kamarnya. Asar mulai ngaji di sini. Asar, ngaji maghrib, ngaji begitu ya, baca maulid, baca itu di hotel gitu, baca maulid. Itu malam tuh sampai jam 11 lah maksimal malam. Istirahat sejenak. Nanti jam 3 digedor-gedor kamarnya, suruh sholat tasbih berjamaah tahajud sampai pagi. Itu begitu. Terus aja pagi datang. Ada ceramah tentu malam terus, semua itu ceramah seremoni lah gitu. Habis ngaji, kitab yang kita baca, yang dibaca itu, yang rutin terima di sana itu digabung. Biasanya 300-400 orang setiap tahun di puncak itu. Nah itu tentu semuanya itu niat kawan-kawan itu buat mempererat ukhuwah yang tadi disampaikan itu di sana ya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi dimintain infaknya itu 200 berapa itu? 25.000 per kepala. 225.000 itu untuk apa itu duit? Untuk satu, sewa hotel. Dua, untuk makan 4 kali makan. Sabtu siang, malam minggu, minggu pagi, sampai minggu siang. Untuk 2 kali Senin, untuk sewa bus. Begitu. Untuk sewa bus. Itu bagi orang makan tidak ada apa-apanya. Kalau kita sendiri enggak cukup 500 ribu. Begitu. Itu begitu. Enggak dapat. Begitu. Belum lagi buku nanti bakal dikasih. Jadi jamaah tidak perlu membawa kitab. Karena kitabnya semua materi-materinya sudah disusun oleh panitia. Nanti di sana tinggal itu. Yang perlu dibawa ya, ya pakaian aja dah. Gitu, pakaian apa begitu. Kalau kebetulan dari mana dana kekurangannya itu, nah itulah yang dimohonkan oleh panitia terseradu. Yang punya mobil suruh bawa mobil sendiri, tapi ongkos kita tidak kurangin. 225 itu biar mobil sendiri, kita kenain sekian. Kenapa? Buat subsidi silang, buat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Itu begitu. Tentu kalau mobil sendiri kan pulang, tinggal pulang aja, enggak mesti nunggu kawan-kawannya mau pulang. Ya kesulitannya kalau bareng-bareng, ya kawannya pengen pipis dulu, ya dia nunggu lama biar enggak pengen pipis. Jadi kalau mobil sendiri kan yang terserah dia. Itu keuntungan. Minggu, kenapa kita pilih hotel yang lumayan bagus? Tujuannya ada kalanya habis ngaji itu orang pengen main futsal, jangan futsal dah silakan. Besok minggu tuh menjelang kita sebelum pulang, murni hari itu buat ngaji aja, tak lebih dari itu. Ya mau renang-renang dah silakan dia, mau main bola, kapasitas hotel lumayan bagus. Hotel yang kita pakai itu biasanya sering dipakai setiap tahun. Nah tanggal berapa itu? 17. Tanggal 17? 16, 17 Juli. 16, 17 Juli. Sabtu Minggu. Iya. Yeah. 16 17 Juli. Jadi Ramadan kurang 2 mingguan kayaknya. Kayaknya begitu. Itu tanggal itu. Jadi kumpul-kumpul di puncak. Karena itu diumumin itu mungkin ada yang pengen dicicil mungkin gitu ya. Maksudnya begitu ya. Iya. Mau dicicil ya harus dikoordinir tentu untuk menabungnya itu biar tidak berat. Tentu begitu. Apa 1.000-1.000 cuma lama kalau 1.000-1.000 ya. Nah, jadi itu begitu. Karena itu kalau kita punya dana lebih, artinya kita karena murni, kita tidak serta-merta jalan-jalan, murni untuk ngaji. Cuman tempatnya di puncak. Sampai pernah di waktu yang ngurusin Pak Jamal itu, nangis juga tuh Ustadz puncak. Dikirain orang Jakarta mau esek-esek doang ke puncak. Begitu, enggak juga. Orang Jakarta ke puncak mau ngaji, mau zikir, zikir, zikir, zikir. Jadi kalau bapak pergi haji, tatanan dan schedule persis kayak orang pergi haji yang diatur oleh kawan-kawan itu. Jadi waktu amat sangat sempit untuk kita mau jalan-jalan itu begitu. Kecuali pulangnya nanti dikasih kebebasan tentu pulangnya. Lumayan jauh sekarang ini di Cimacan. Jadi kalau kita sebelum Cipana, habis Rindu Alam 2, sebelah kiri itu ada hotel, di kanan ada pom bensin sekarang. Kalau sekarang di kanan ada pom bensin, itu sebelah kirinya. Itu ada hotel Delamar Palasari Indah. Kenapa saya tahu? Karena saya selalu pakai buat pesantren kita. Setiap tahun kita pakai, baru tahun ini aja kita nggak pakai atas nama pesantren. Belum zamannya Mualim Sadiadani, udah berkali-kali kita pakai. Tapi kawan kita kayaknya nyobain pakai itu. Saya juga nggak tahu akhirnya dipilih itu sama kawan kita itu yang nanganin. Karena saya tidak nanganin untuk begitu-begitu. Jadi murni karena itu, kalau artinya yang jamaah yang dananya lebih untuk infak, buku, segala macam, ya masukin saja ke situ, ke buat jamaah-jamaah juga. Semuanya bukunya dikasih, jadi kita tidak bawa apa, mungkin bawa pulpen, bawa catatan saja, sebab buku ada. Kalau dulu masih dicetakin sama orang Kuba itu, almarhum Pak Yusuf, sekarang kita udah nggak punya orang percetakan yang berbaik hati, dia dicetain, bikin buku, bikin apa, dia bagus juga. Karena memang murni dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi jamaah tinggal ke puncak, tinggal nempati kamar sesuai dengan data, kupon dikasih dan lain sebagainya. Itu seperti demikian. Tidak ada lain niatnya, niatnya hanya silaturahim satu sama lain. Ya, setahun sekali ngaji begitu di suasana yang dingin. Kira-kira itu aja niatnya. Jadi kalau ada yang pelonggaran waktu mungkin, ya kita kumpul-kumpul setahun sekali. Kita kumpul di puncak sana. Dengan nanti bakal dibagikan tentu formulirnya, karena itu kan mungkin baru rencana saja. Artinya formulir belum lengkap yang dibagi, formulir, schedule apa itu pasti bakal dibagi. Ngapain sih di puncak? Tentu kita tidak lebih dari kita ngaji ya sambil bermain. Jadi niatnya ngaji, bermain otomatis akan dapat dengan sendirinya juga. Sudah ya? Itu doang ya? Iya, baik. Kita baca Fatihah. Duduknya kita di majlisimu, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kita rezeki yang halal buat melakukan ibadah kepada Allah. Umur yang tersisa ini mudah-mudahan Allah berikan taufik dan kemampuan untuk mengisinya dengan amaliah, amaliah yang Allah ridhoi, sehingga akhir hayat kita Allah anugerahi dengan husnul khatimah, husnul khatimah dan husnul khatimah bisir Fatihah. Rabbana atina innaka antal alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Hadana wa iyyakum. Assalamu alaikum.